إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Berkata Imam Sa'd rahimahullah, فالعدل الذي أمر الله به يشمل العدل في حقه وفي حق عباده، فالعدل في ذلك أداء الحقوق كاملة موفورة بأن يؤدي العبد ما أوجب الله عليه من الحقوق المالية والبدنية والمركبة منهما. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada hambanya untuk berlaku adil dan berbuat ihsan. Wa itai dzil qurba, dan mendatangi kerabat karib. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar, dan melarang dari perbuatan yang keji dan mungkar. Wal baghi, melampaui batas. Ya'idzukum, dialah Allah memberikan nasihat wejangan kepada kalian, la'allakum tadzakkarun, agar kalian mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka al-adl yang dimaksud di sini adalah mencakup hak Allah dan hak makhluknya. Keadilan di sini bukan sekedar keadilan sesama makhluk, tetapi dia harus menunaikan apa hak Allah, perintah Allah secara sempurna. Apa yang Allah wajibkan atasnya dari hak-hak yang harus ditunaikan, dari ibadah, nah, atau hak harta, badan, atau kedua-duanya, juga hak kepada hamba-hambanya, sesama makhluk. وَيُعَامِلُ الْخَلْقُ بِالْعَدْلِ وَالتَّامِ, sehingga bermuamalah dengan makhluk dengan keadilan yang sempurna. وَيُعَدِّي كُلَّ وَالٍ مَعَلَيْهِ تَحْتَ الْوِلَايَةِ, masing-masing diberikan keadilan sesuai dengan keadaannya masing-masing. Sawa'un fi dhalika wilayatul imamatul kubra, wilayatul qadha, wa nawabul khalifah, wa nawabul qadhi. Baik itu wilayahnya wilayah kepemimpinan yang besar, presiden misalnya, harus ditunaikan. Harus taat sama pemerintah selama hal yang ma'ruf, selama hal yang baik. Wilayatul qadha juga masalah qadha, hukuman atau yang menggantikannya, sehingga secara keseluruhan harus berbuat adil secara keseluruhan. Wal adl, sedangkan keadilan, huwa ma faradahullah alaihim fi kitabih, yang namanya keadilan sudah Allah wajibkan di dalam Al-Qur'an melalui lisan Rasul-Nya, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kepada manusia untuk berjalan di atasnya. Wa minal adl fil mu'amalat, dan di antara bentuk keadilan adalah di dalam bermuamalah seperti antu amila fi uqud uqudul bay wa syara wa sa'il al muawidat, bermuamalah pada mereka di dalam jual beli dan hal-hal yang lainnya yang serupa dengannya, bifa jami ma'alik, menunaikan tugas-tugasnya kamu. Fala tabkhasulahum haqqan, jangan sekali-kali kamu curang, mencurangi orang lain, jangan. Wala taghashshuhum, menipu orang lain, ini bagus padahal enggak bagus. Mas, kalau dia saja pengen dilayani dengan sempurna, kalau sebaliknya ketika dia dituntut keadaan yang berbalik, dia mencurangi orang. Nah ini hati-hati yang sebetulnya. Wala takhda'hum wala tulimhum, ya bilang saja profesional, profesional, harus ini, harus itu. Padahal ketika dia dituntut profesional, juga dia gak bisa. Sama dia pun mendolimi orang lain. Na'udzubillah. Fal'adl wajibun, maka sifat keadilan itu wajib. Sehingga gak perlu pakai embel-embel, pakai ini, pakai itu. Harus adil, harus. Ya memang dalam Al-Quran diajarkan keadilan. Sebelum fulan atau fulan koar-koar turun di jalan-jalan pakai bendera, pakai apa, adil, adil, adil. Dalam Islam sudah ditanamkan harus berbuat adil. Nah, wal ihsan fadilatun mustahabun. Nah, keadilan itu sifatnya wajib. Tetapi ihsan, berbuat ihsan itu melebihkan keutamaan. Itu wajib, mustahab. Nah, paham gue ini? Fal'adl wajib, berbuat adil itu wajib. Tapi ihsan itu sifatnya fadilah, mustahab. Siapa yang bisa ngasih contoh? Paham gak? Misalkan hak waris, warisan ya, warisan, bagi-bagi warisan. Semuanya kan ada faraidnya, ada faraid itu kan. Ilmu waris, paham gak? Ya kan? Semua dibagi, bagi-bagi-bagi udah, bagi sesuai dengan faraidnya. Ternyata ada rezeki lagi, ada rezeki ini. Ya, oh, nah, misalkan ada rezeki lagi, oh, anak yatim, ya kasih, walaupun enggak ada nama dia, paham enggak? Itu ihsan namanya, paham enggak? Saya kasih contoh yang lainnya. Misalkan pembagian daging kurban. Dari A sampai Z, daftar pembagian daging kurban ada berapa orang? Ada 1000 orang. Ya, jumlah sapinya 500 sapi, misalnya. Pulang, sudah. Paham enggak? Semua sudah adil nih. Adil kan sesuai dengan yang ada di situ. Paham enggak? ya misalkan ternyata satu itu cuman yang dihitung satu keluarga satu, paham gak? Dapat misalkan 2 kilo daging sapi misalnya. Lah ternyata di situ ada anak yatim misalkan, ada sih kebagian, tapi keluarganya atau kakaknya saudaranya ada 6, 7, 8 atau 10 orang. Ya panitia kurban melihatnya ini kan udah dikasih, udah adil kan, haknya udah ditunaikan belum? Semua dari A sampai Z 1000 orang udah selesai. Paham gak sampai sini? Adil gak? Selesai gak perkaranya? Selesai. Tapi di sini ada ihsan. Ah, ihsan itu apa? Diberikan yang lebih. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, ihsan fadilah mustahabun. Kalau berbuat adil itu wajib, harus. Paham gak? Tapi masalahnya ada ihsan. Pas ditanya, kamu berapa saudara? 10. Tapi yang kedata berapa? Berapa? 1. Kira-kira 2 kilo. Cukup gak? Ya cukup. Kalau mau bilang cukup mah. Tapi di situ ada ihsan. Dia berbuat baik, berbuat lebih, ada bonusnya. Nih tambahin 1. Oh dia gak nambahin, salah gak? Ya gak salah, karena sudah berbuat adil. Paham gak maksudnya? Ihsan maksudnya, paham? Makanya di sini adil, berbuat keadilan sifatnya wajib. Wajib. Ya, tapi ada ihsan di situ. Itu sifatnya mustahab. Faham, Mas Umar? Hah? Apa bahasa Jawanya? Misalkan akhir bulan atau tanggal baru dia gajian. Gajian kasih haknya semua. Sudah selesai. Tapi misalkan tanggal 3, 4, tanggal 10 ada acara apa? Ya mungkin bagi-bagi uang, bagi-bagi makanan, atau dia dikasih, ditraktir makan bakso atau apa. Ini kan ihsan. Paham gak? Gaji dia udah kasih belum? Kan udah. Paham gak? Lah tapi uang udah dikasih, tanggal berikutnya misalnya tanggal 5, tanggal 10, dia mungkin dikasih lagi. Ini buat apa? Ya buat kamu. Paham gak? Ini ihsan. Makanya kata Imam Syafi'i rahimahullah, al-ihsan fadilah mustahabun. Ihsan itu merupakan keutamaan dan mustahab sifatnya. Gak wajib, tapi mustahab. Tambahan. Misalkan tukang servis AC, berapa bang ini bang? 300 ribu pak biayanya, AC 300 ribu, AC lagi 100 ribu. Lah ini 100 ribu apa? Ah, ini ihsan, berbuat ihsan, berbuat lebih. Wajib gak? Tidak wajib. Kalau yang 300 ribu, wajib dia bayarkan. Paham gak? Paham Mas Umar? Nah itu dia. Ini sesama makhluk. Sesama makhluk. Sesama manusia makhluk. Makanya fal adl wajibun wal ihsan fadilatun mustahabun. Ya. Yang namanya berbuat adil itu sifatnya wajib, harus ditunaikan. Membalikan haknya dan lain sebagainya ini berat. Ya enggak semuanya orang bisa. Semuanya orang bisa. Walaikana finas bil mal wal badan wal ilm. memberikan manfaat kepada manusia dengan harta, badan, dan ilmu. Ya, wa ghairu dzalika min anwa'in nafa, dan yang lainnya dari macam-macam manfaat. Hatta innahu yadkhul fil ihsani lil hayawan al bahim al makul wa ghairi. Sampai-sampai berbuat ihsan kepada hewan pun, ya, juga harus berbuat ihsan. Ya. Wa ita'idil qurba wa in kana dakhilan fil umr ta'akkul haqqi wa ta'inu sirati wa burrihi wal hirs ala dhalik. Nah, insyaallah kita lanjutkan. Allahu a'lam bissawab. Sallallahu alaihi wasallam.